بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة كم مسلمين دا المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaallah kita kembali membaca ad-dars ats-tsalits asyar, kembali membaca melanjutkan pelajaran ke-13 yang mana kalau tidak salah kita masih ada beberapa latihan. Atau sudah semua ya, Juan? Belum, sir. At-tamrin al-khamis. At-tamrin awal. At-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal rakam 5. Nah, kita masih di latihan yang pertama dari bagian jim, dari bagian ketiga dari ad-dars ats-tsalits asyar. Dan terakhir yang kita baca at-tamrin al-awwal rakam 5. Nomor 5. Di halaman 79, halaman 79. Sudah ketemu semua, ikhwan? Silakan bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Halaman 79 dari jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ad-dars ats-tsalits asyar, pelajaran ke-13. Dan sedikit review apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ad-dars ats-tsalits asyar ini terkait dengan jamak. Terkait dengan jamak. Dan sudah kita pelajari jamak muzakkar, kemudian jamak muannats, dan juga sudah kita pelajari jamak taksir. Jadi jamak ada 3 macam. Al-jam'u ada 3 macam. Yang pertama jam'ul muzakkaris salim, yakni jamak untuk muzakkar, isim yang berakal muzakkar. Kemudian jamak muannats salim, jamak untuk muannats, dari namanya sudah kita ketahui ini untuk muzakkar. Yang kedua untuk muannats. Kemudian yang ketiga jam'u taksir, yakni jamak yang mufradnya berubah dan tidak terlihat. Beda dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannats salim. Jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim masih terlihat bentuk mufradnya, masih terlihat bentuk tunggalnya. Adapun jamak taksir tidak lagi terlihat bentuk mufradnya, karena sebagaimana namanya taksir, yakni mukassar, dia terpecah, dia terpisah, sehingga di jamak taksir tidak kelihatan lagi bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya. Dan kita kembali melanjutkan at-tamrin al-awwal. Di sini perintahnya adalah hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yalzam. Hawwilil mubtada'a, apa makna hawwilil mubtada'a ya ikhwan? Hawwilil mubtada'a, rubahlah mubtada'a. Al-mubtada'a fi kullin, pada setiap, minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut, ila jam'in, menjadi jama'. Ma'a taghyiri ma yalzam. Ma'a taghyir, dengan perubahan, ma yalzam, yang diperlukan. Ma'a taghyiri ma yalzam, dengan perubahan yang diperlukan. Nah, dari sini terlebih dahulu kita harus tahu mana mubtada di sini. Sebagai contoh, misal dzalikar rajulu mudarrisun. Dzalikar rajul mudarrisun. Mana mubtada di kalimat dzalikar rajul mudarrisun? Dzalika. Mana mubtadanya, ikhwan? Ar-rajul atau mudarris? Hah? Antum ma'ana ya akhwan? Antum ma'ana wala fi makanin akhar? Ajisadukum huna walakin ukulukum fi al-kharij. أي أخوان أجيبوا من ذلك الرجل المدرس أين المبتدأ هنا ذلك ها ذلك كنابا ريا كتا يكن أنتم مبتدأ كان اسم ما معنى مبتدأ كاتا كرجا كاتا بندا دي أول كلمات يا معنى كاتا بندانيا دي سيني ذلك صحيح أكا ذلك إنلا yang kita rubah menjadi menjadi jamak sehingga dzalika menjadi ulaika. Ulaika ketika dzalika menjadi ulaika maka apa yang berikutnya kita lakukan berikutnya ar-rajul kita rubah menjadi ar-rijalu ar-rijal mudarris kita rubah menjadi mudarrisun sehingga menjadi ulaikar rijalu ulaikal mudarrisun. Nah. Nah, faham tum? Fahamna insyaallah. Baik, nuwasil idan. Kita lanjutkan. Kita kemarin terhenti di nomor 5, 5. Baik. 6. Mana yang qira' 6? 6. هذه مرأة ممرضة وتلك طبيبة. مرة ثانية يا إلهام. هذه المرأة ممرضة وتلك ممرضة وتلك طبيبة. نعم. تفضل حول المبتدأ إلى جمع. هؤلاء النساء ممرضة وأولئك طبيبات. وأولئك طبيبات. ممرضة tidak berubah. Berubah tidak ممرضة di situ. Berubah juga akhir kali. Jadi menjadi هؤلاء النساء mumarridatun. Haulai nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Naam, wa ulaika tabibatun. Naam, terjem ya akhir kari. Ini perempuan ini seorang perawat dan perempuan itu seorang dokter. Naam. Jamaknya mereka para perempuan itu seorang perawat dan mereka para perempuan itu seorang itu atau ini para perempuan ini seorang perawat dan mereka seorang dokter dan mereka seorang dokter dan mereka dokter ah para dokter para ibu dokter jangan lupa ini muannas. جزاك الله خير يا إلهام. يلا سبعة من يقرأ سبعة؟ Siapa yang baca nomor 7? Mereka ini anak laki-laki yang tinggi-tinggi. Naam. Syukran. جزاك الله خير. واصل من يقرأ ثمانية؟ Samania. Tilkal fatatus saghihatu ukhtun Hamidin. Ulaikal fatayatu sigahatu naam akhwatu Hamidin As-Sagira, jamaknya apa tadi? Sigar. As-Sigara, na'am. Marutan Thania. Tilkal fatayatu. Tilka di ini mubtada'nya, Adam. Tilka di sini mubtada'nya, sehingga dia jadi jamak. Fitiatu. Jadi ulaika. Ulaikal fityatu saghiratu. Ulaikal fatayat, sudah betul tadi. Al-fatayat betul. Ulaikal fatayatu saghiratu. Ah. Ulaikal fatayatu sigaru. Ulaikal fatayatu as-sigaru. Ulaikal fatayatu sigaru ukhtun akhwatu. Ah, berubah juga jadi jamak. Akhwatun hamid. Akhwatu. Akhwatu hamidin. Akhwatu hamidin. Naam. Ulaikal fatayatu sigaru akhwatu hamidin. Tarjim ya akhil kirim. Mereka ini para pemuda, para pemudi yang kecil-kecil, saudara-saudara perempuan hamid. Naam. Ahsant. Syukran ya akhil kirim. Wasil, man yaqra? Tis'ah. Tis'ah. Bismillah. Tilkal mar'atu ummut talibati. Tilkal mar'atu ummut talibati. Naam. Hawil al-mubtada'a ila jam'in. Ula'ikan nisa'u ummahatu talibati. Naam. Empat tatnya berubah jadi jamak. Ummahatut talibati, na'am. Wanita itu ibunya siswi itu. Na'am. Wanita-wanita itu merupakan ibu, para ibu dari para siswi. Na'am, syukran. Jazakallahu khairan. Wasil. Man yakra asyara? Ahada asyara. A'la asyara. Asyara. Dalika ar-rajulu alimun kabirun. Alimun. Dalika ar-rajulu alimun kabirun minal mamlakatal arabiyatis. Minal, ada min di depannya. Minal mamlakati wala mamlakata. Minal mamlakatil arabiyatis suudiyati. Naam. Ulaikar rojulu, ulaikar rijalu, ulama'u kibarun, minal mamlakatil arabiyatis suudiyati. Naam. Ahsant. Laki-laki itu seorang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Naam. Mereka para laki-laki itu para ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Naam, barakallahu fiik. Syukran. Jazakallahu khair. Naftah al majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal ya akh Bazari. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita telah simak jawaban semua dari ikhwah yang ada di studio. Dan kita sekarang memberikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan di line telepon 0218236543, silakan dibuka di pelajaran ke-13 ya, pelajaran ke-13 bagian gym, latihan yang pertama. Baik, kita angkat angkat yang pertama untuk penelpon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fathiyah. Ummu Fathiyah di Aceh. Naam. Naam. Baik, silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fathiyah. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa antum kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Tafadhali ya Ummu Fathiyah. Iqra min al-bidayah. Baca dari awal, dari rakam 1. Tamrin al-awal Ustaz. Naam, at-tamrin al-awal. Langsung ya. Nomor satu, Wahid. Yang ini, Ustaz. Man dzalikal fata? Naam, man dzalikal fata, sahih. Naam. Perintahnya di sini apa, kamu? Baru masuk, Ustaz. Baru masuk, tapi baca dulu kalau gitu perintahnya. Pahami dulu. Hawwilil mubtada'a. Tolong dibaca, Ummu Fathiyah. Oh iya. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'ai. Nah. Apa saat ubah? Hawwilil mubtada'a, rubahlah. Rubahlah. Al-mubtada'a. Pada tiap-tiap kalimat. Ya. Di bawah ini kepada jamak. Naam, dirubah menjadi jamak. Lalu di belakangnya ada tulisan ma'a taghyiri ma yalzam. Ayo, saat ini pakai apa? Buku yang lama. Buku yang lama. Buku lama tidak ada kalimat ma'a taghyiri ma yalzam? Enggak ada, Ustaz. Oh, nah, tambahan ini penting. Ini dengan perubahan yang diperlukan. Dengan perubahan ma'a taghyiri ma yalzam. Ma yalzam. Artinya ketika mubtada'nya berubah, bukankah yang lainnya juga terpengaruh, Umu? Oh iya, betul, Ustaz. Nah, silakan. Baca contohnya, Ustaz. Mubasyaratan, langsung saja. Langsung. Wahid. Man dzalikal fata? Siapakah pemuda itu? Nah. Man ula'ikal fityat? Betul, Ustaz. Naam, sahih. Man ula'ikal fityatu? Naam, ahsanti. Sahih. Siapakah mereka sahih. Para pemuda itu? Naam. Itsnan. Lanjutkan. Itsnan. Min aina dzalikal mudarrisu? Naam. Dari mana pak guru itu? Min aina ula'ikal mudarrisuna? Naam, min aina ula'ikal mudarrisuna? Sahih. Dari mana mereka para guru itu? Nah. Terus. Salah sah. Tilkal fatatu bintut tabibi. Pemudi itu anaknya pak dokter. Nah. Ulaikal fatayatu banatut At-tabib di sini tidak lazim harus berubah jamak. Tidak diperlukan berubah jadi jamak. Bisa pakai ini juga, Ustaz. Nah, bisa tetap mufrad, tetap dia, bisa. Jadi sekali lagi bagaimana kamu? Ula'ikal fatayatu banatut tabibi. Naam, ula'ikal fatayatu banatut tabibi. Naam, sahih. Tajim? Mereka itu adalah anak-anaknya. Mereka para pemudi itu adalah anak-anaknya pak dokter. Ahsanti. Hasbuk. Haras, yakfi. Oh iya. Nah. Hasbuki ya mafatiya, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyakum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan mafatiya di Aceh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah beliau jawab beberapa nomor dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Silakan di 0218236543. Baik pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, ahlanya mas, silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Silakan Ummu Abdillah. Wasili rakam 4. Dan seterusnya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arka'ah. Hadzat talibu min Siltaro wa zalika min faronsa. Naam. Haula itulabu min ingkal taro wa ulaika min faronsa. Naam. Khomsa. Tarjimilah wala. Iya, para siswa ini dari langsung yang dirubah apa dari awal? Nah, langsung yang dirubah tidak apa-apa. Ya, para siswa ini dari Inggris, Ustaz. Nah. Inggris itu Inggris, Ustaz. Inggris, sahih. Inggris. Nah. Dan mereka itu dari Perancis. Nah. Khamsa azalika muhandisu muslimun, apakah itu insinyur yang muslim? Nah. Azalika diganti ya. Aulaika muhandisuna muslimuna. Naam, sahih. Aulaika sahih. Apakah para mesir itu muslim? Naam, sahih. Sita azihil mar'atu mumaridotun batilka topi batun. Naam. Ini perawat, wanita ini perawat dan itu dokter, bu dokter. Naam. Haulaika sahih. Haula sahih ya Ma'am. Ya, ya. Haula'in nisa'u mumaridotun. Naam. Haula'ika tabibatun. Naam, sahih. Para perawat ini para wanita ini perawat dan yang itu dokter gitu kan. Dan mereka itu Itu dokter. Para bu dokter. Para bu dokter. Iya. Satu. Cukup, yakfi. Hasbuki ya Ma Abdullah. Nah, cukup. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baca ya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ma Abdullah di Solo, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain. Silakan di 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk pemirsa dan pendengar yang lain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf di Indramayu. Naam, dan. Baik, ahlan ya, akhi. Naam. Ahlan bik ya. Sautuka ma'ruf ya, Abu Yusuf. Suara antum mulai dikenal sama ikhwan di studio Raja. Alhamdulillah. Siapa haluk ya, Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bi khairi ya Ustaz. Kepakka anta? Ana bi khairin, alhamdulillah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Mudah-mudahan tidak terputus di tengah jalan. Insyaallah. Dan ada 4 soal tersisa. Naam. Sab'a thamaniyat tis'a asyara. Habiskan semuanya. Naam, dan. Sab'a. Man hadzal waladu tawilu? Siapa anak laki-laki yang tinggi ini? Naam. Man haula'il auladut tiwalu? Siapa mereka ini, anak-anak yang tinggi-tinggi? Naam, sahih. Samania. Tilkal fatatu sawhiratu ukhtu Hamidin. Naam. Pemudi yang kecil itu saudara perempuannya Hamid. Naam. Ulaikal fatayatu sigaru akhwatu Hamidin. Naam. Para pemudi yang kecil itu saudari-saudarinya Hamid. Ahsant. Wasil. Tis'a. Tilkal mar'atu umut talibah. Jangan dimatikan, hidupkan. Apantan. Tilkal mar'atu umut talibatu. Umut talibati. Afan tadi. Maaf ya, Bishr. Tilkal mar'atu umut talibati. Naam. hal biasa orang berbuat salah. Nah, labas. Nah. Kenapa at-talibati ya Abu Yusuf? Mudhofun ilaih dan. Ahsanta. Nah, perempuan itu ibunya siswi. Naam, hawil al-mubtada ila jama'. Ulaika nisa'u ummahat talibah. Ummahat tilkal. Ah, ulaika nisa'u ummahat talibati. Naam, ulang sekali lagi. Ulaika nisa'u ummahatut talibati. Ahsanta. Sahih. Lanjut. Para perempuan itu ibu-ibunya para siswi. Naam. Al-akhir, asyara. Asyara. Dhalika rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyatis suadiyati. Naam. Laki-laki itu seorang ulama yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Naam. Ulaika rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyati saudiyati. Naam. Para laki-laki itu para ulama besar. Ulama yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Naam, ahsanta ya Abu Yusuf. Hasbuk. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Jazakallahu khairan Abu Yusuf dan jazakallahu barakallahu fikum, dan alhamdulillah telah diselesaikan 10 nomor dari latihan yang pertama. Kita lanjutkan, Ustaz. Naam. Kita lanjutkan at-tamrin atsani, ikhwan. Siap? Naam. Baik, kita akan lanjutkan masih di halaman 80 bagi ikhwah dan akhwat yang ada di rumah. Silakan dibuka di halaman 80. Fadhil Ustaz. At-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini adalah ashir. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika tilka ulaika. Kita pahami sama-sama. Ashir, mana ashir? Ashir ila. Isyaratkan atau tunjuklah. Tunjuklah. Al-asma'al atiyah. Ilal asma'il atiyati. Tunjuklah ke kata-kata benda berikut. Bismi isyaratin lil ba'idi. Dengan kata tunjuk yang lil ba'id. Ba'id jauh. Yang jauh. Jadi antum diminta untuk menunjuk dengan kata tunjuk untuk yang jauh. Ada tiga pilihan di sini. Pilih salah satunya, dzalika, tilka atau ulaika. Sahlun insyaallah. Mudah insyaallah. Sahlun بالنسبه لي الاخوه استوديو insyaallah. Nah, man yabda? Dari siapa mulai? صاحب الميكروفون ما شاء الله انت تفضل يا الهام انا وجهك هذا هو تفضل تفضل ذلك ذلك الطالب نعم اقرا الرقم اولا الاول ذلك الطالب ذلك طالب صحيح يا اخوان ذلك طالب صحيح ترجم itu seorang siswa. Nah, wasil. Lala, wasil ya Ilham. Oh. Isnan. Ulaika tujjarun. Nah, li kulli wahid minkum thalatha as'ilah. Oh, masing-masing dapat berapa? Dapat tiga soal. Sekali lagi, isnan. Isnan. Ulaika tujjarun. Ulaika. Ulaika tujjarun. Ulaika tujjarun. Tataku ulaikat. Oh, ulaika. Terdengar seperti ada alif lam. Mansub. Ulaika. Ulaika tujjarun. Naam. Mereka itu para pedagang. Naam. Salasa. ulaika mudarrisun mudarrisatun. Naam, ulang sekali lagi. Ulaika mudarrisatun. Ahsant. Ulaika mudarrisat. Naam. Mereka itu para ibu guru. Jazakallahu khairan ya ilham. Barakallahu fiik. Qala ya Abu Abdullah 4 5 6. 4. Zalika tabibatu jadidatun. Naam. Itu La. Qabla tarjamah. Sekali lagi. Apa kata tunjuknya? Zalika. Zalika tabibatun. Zalika untuk muannats. Tabibatun muannats atau mudzakkar ya Abu Abdullah? Talibatun muannats. Muannats. Idan? Tilka talibatun jadidatun. Talibatun. Sekarang apa rubah lagi sekarang? Tilka tabibatun jadidatun. Naam, tilka tabibatun jadidatun. Terjem. Itu dokter yang baru, dokter perempuan yang baru. Naam. Wasil, khamsa. Ulaika ummahatut talibati. Ummahatut talibati. Nah, sekali lagi. Ulaika ummahatut talibati. Ahsant. Tarjim. Mereka itu para ibu dari siswi-siswi. Iya. Al-akhir, sita. Sita. Abi. Abi. Abi. Tunjuk dulu sebelum anda bilang Abi. Tulabu. Nah. Mana kata tunjuknya? Dalika. Dalika. Dalika. Aba utol tulabu. Ah, sekali lagi. Aba'u. Dalika aba'u tulabu. Tulabu. Ada hunaka khata'an. Ada dua kesalahan. Yang pertama, aba'u jama'u mufrad ya akhir kirim. Kalau abun mufrad. Ini aba'u. Mufrad atau jama'? Jama'. Jama'. Apa kata tunjuknya kalau jama'? Ula'ika. Ula'ika. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, tulabu. Ada khata'. As-sahih wa aba'u tullabi mudhafun ilaih. Yaqra matan thaniyah. Baca sekali lagi. Ulaika aba'u tullabi. Naam. Mereka itu bapak-bapak dari murid-murid. Iya. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khairan. Naam. Siapa lagi? Man yaqra? Dan. Fadhil. Sab'ah. Zalika fallahun. Itu petani. Naam. Khamsah. Khamsah. Tsamaniyah. Sudah jawab yang nomor 7? Udah. Nah. Sabah. Tilka ummu Muhammadin. Naam. Tilka ummu Muhammadin. Hadis 8 ya, Sarik? Naam. Nah. Itu ummu Muhammad. Ibunya Muhammad. Ibunya? Muhammad. Muhammad. Nah. Satu lagi. Tis'ah. Zalika zalika sadiq sadiqi. Zalika sadiqi, jamil. Apa makna zalika sadiqi? Itu temanku. Itu temanku. Ahsant. Jazakallahu khairan ya Adam. Abu Adam anta asyara ahad asyara thumma wahid. Naam, Ustaz. Hatta takun thalathatu asilah. Naam. Asyara. Ulaika akhwati. Naam, ulaika akhwati. Adalah saudari-saudari saudari-saudariku. Naam. Ahad asyara. Haula ikhwati. Ada pilihan haula di situ? Ulaika. Ulaika. Ulaika ikhwati. Naam. Mereka itu adalah saudara-saudaraku. Bedanya apa akhwati dengan ikhwati? Akhwati jam'u ukhtun. Naam, sahih. Ikhwati. Ikhwati jam'u akhun. Naam, hadha mudzakkar wa hadha muannats. Naam. Wahid. Wahid. Ummun. Umm. La la la la. Kembali ke awal awal. Oh. Yang wahid. Na'ud ila bidayah. Kita kembali ke awal. Naam, Ustaz. Wahid. Dzalika thalibun. Dzalika thalibun. Naam. Tarjib awalan. Itu seorang pelajar. Jazakallahu khair. Idzan anta ya syekh anta itsna tsalatsa arba'. Isnan. Ulaika tujarun. Naam. Mereka itu para pedagang. Naam, sahih. Salasa. Ulaika mudarrisatu. Naam. Mereka itu para ibu guru. Jazakallahu khairan. Ala, baki wahid, arba'ah. Arba'ah. Tilka tabibatun jadidatun. Naam. Mereka itu dokter-dokter perempuan yang baru. Nah, jahat jama' wala mufrad tabibatun ya syekh? Tabibatun. Mufrad. Nah, idan at-tarjamah kaifa? Itu dokter baru. Itu ibu dokter yang? Itu ibu dokter yang baru. Iya, jazakallahu khairan. Jazakallahu. Barakallahu fiik. نواصل إلى التمرين الثالث أولاً ثم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين بعد ذلك. Kita lanjutkan dulu ikhwan. Latihan ketiga. Masuk ilham. Iqra, baca apa perintahnya di sini. Hati jam'a jam'al kalimati al-atiyati. Hati jam'a. Hati jam'al al- la taqul hatil. Hati jam'al kalimatil atiyati. Naam. Berikanlah bentuk jamak pada pada kalimat berikut ini. Kata-kata berikut. Pada kata-kata berikut ini. Naam, tafadhal. Ummun ummahatun. Ummahatun. Wasil ya Aba Abdullah. Aba abaun. Ah, abu. Aba. Abu. Abu wala abun. Abu. Abun. Abun. Abun. Naam. Abun. Abaun. Abaun, sahih ikhwan, abaun. La, abau. Oh. Ya, mamnu min as-sarf. Wasil ya Adam. Adam, تفضل. Imra. Imra'atun. Nah. Nisa'un. Nisa'un. Naam, syukran. Ammatun. Ammatun. Naam, sahih. Da'ifun. Siap-siap Abu Abdullah, siap-siap Ilham. Da'ifun. Di'afun. Di'afun, sahih. Tes. Ras. Ilham. Wazirun wuzara'u. Wuzara'u, naam. Al-akhir ya Abu Abdullah. Ismun. Asma asmun. Ah. Asmaun. Ismun asmi. Asmi asmun. Khata. Mushkilah ada ya Allah. La yujad asmun hada fi qamus al-arabiyya ma fi. Naam. Ismun asmun. Allahumma subhan. Asma Ustaz. Naam, sahih. Ma huwa? Asma'un. Naam. Tala asma'un wala asma'u? Asma'u. Ha. Ha. Yakin ikhwan? Asma'u wala asma'un? Ismun asma'un. Asma'un. Naam. Asma'un bitanwin. Naam. Jazakallahu khair. Naam. Entahina, balas ha? Ah, خلاص dah, minta ain. Fadhal ya Abu Abdullah. Ah, خلاص ya Abu Abdullah. Fadhal ya Abu Zulmi. Ah, asif, asif yani. Baik, jazakallah khair akhir dan pendengar serta pemirsa. Ya, pendengar dan pemirsa di TV, kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan At-Taib, Fatih ya. Ustaz. Nah, Ustaz. خلاص. تفضل، تفضلي. التمرين الثاني. الثاني. Dari الثاني، dari yang kedua dulu. الثاني. Langsung saja واحد. Nah, Ustaz. واحد. ذلك طالب. Nah. Itu seorang siswa. Naam, sahih. Ulaika tujarun. La tansa ar-raqm ya Mafatiha. Naam, Ustaz. Isnan. Ulaika tujarun. Naam. Mereka itu adalah para pedagang. Naam, sahih. Ulaika mudarrisatun. Mereka itu adalah para guru perempuan. Naam, sampai nomor 5 umum. Tafadhali. Naam, Ustaz. Arba'ah. Tilka tabibatun jadidatun. Seorang dokter yang baru. Para bu dokter ya? Bu dokter atau pak dokter? Tabibatun? Bu dokter. Nah. Mereka itu adalah bu dokter yang baru. Nah, kenapa mereka itu? Jama' atau mufrad di sini? Ma Fatia? Oh ya, Ustaz, mufrad. Mufrad. Naam. Itu bu dokter yang baru. Naam, sahih. Al-akhir, khamsah. Khamsah. Ulaika ummahatut talibati. Mereka itu adalah ibu dari para siswi. Naam, sahih. Ya, syukran laki ya Umma Fatia, jazakillahu khairan. Waalaikum Ustaz. Wa barakallahu fiik. Amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair mufatiha di Aceh. Dua kali alhamdulillah dan sudah menjawab 5 nomor di latihan yang kedua. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021 823 6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Pak Darlan di Palu. Pak Darlan di Palu. Nah, nah. Fadal apa Adlan? Nampak. Rakam anta dari nomor 6, nomor 6 sampai Ahada Asyar. Ahada Asyar yang 6. 6 sampai 11. Tafadhal Pak Adlan. Bismillah. Tilka ummu Muhammadin. Sita, min sita ya. Adalan, laisa tamaniya. Bukan 8, tapi 6. Tis'a wala sita. Sita. 6. Ula'ika aba'ut tallabu. Ula'ika aba'ut. Allah terputus, Pak Adlan di Palu. Hadi almarra kam hadi. Berapa kali ya Pak Adlan terputus ini? Beberapa kali saja. Dari pertemuan qadarullah Pak Adlan mungkin sambungan koneksinya mengalami gangguan dan kita berikan kesempatan kembali. Silakan dicoba untuk menghubungi di line telepon 021 823 6543. Dan kita berikan bagi pemirsa dan pendengar yang lain. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Terputus kembali, mohon maaf, di line telepon 021 823 6543. Bagian yang baru bergabung, silakan, kita akan kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, ahlan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, ukhti? Dengan Umulut di Bekasi. Taib. Umulut fi? Umulut. Hah? Umulut. Umulut. Umulut. Tafadhali. Ini pertama kalinya Ummu menelepon? Nah, suaranya dikeraskan sedikit biar jelas. Baik. Dari rakam sita. Rakam sita. Ulaika aba utulabu. Ulaika aba utulabu, begitu? Tulabu. Kata tujuhnya benar. Ulaika, betul. Ulaika aba utulabi. Nah, kenapa utulabi? Mudof ilaih. Yang mana yang mudof? Dan yang mana yang mudof ilaih? Aba u mudof ilaih. Dua-duanya? Aba'u mudof dan mudof ilaih, dua-duanya? Aba'u mudof ilaih. La, la, la, khata. Aba'u mudof. Mudof. At-tullabi mudofun? Mudofun ilaih. Ilaih. Karena itulah dia majrur, umulut. Sami iti kalami. Umu dengar suara saya? Iya, iya dengar. Ustaz. Nah, fokus ke suara saya, umulut. Fokus. Iya, naam. At-tullabi mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu dua kata, ummu. Bukan yeah. Satu kata. Mudhaf, mudhaf, aba'u, mudhafun ilaih, at-tullabi. Naam, Ustaz. Fahimti? Fahimtu. Naam. At-tullabi majrur, dia kasra karena mudhafun. Mudhafun ilaih. Ilaih. Di pelajaran keberapa kita belajar mudhaf dan mudhaf ilaih, ummu, lut? Afwan, lupa. Ad-darsur rabi'. Naam. Pelajaran keempat, sudah dari awal-awal. Mohon nanti merajah lagi, ummu, lut. Naam. Mohon merajah lagi. Nah, teruskan. Sabah. Sabah. Dalika falahun. Naam, sekali lagi. Mereka itu petani. Sekali lagi. Itu bagaimana? Petani. Dzalika fallahun. Dzalika fallahun. Apa arti dzalika? Itu. Fallahun. Petani. Naam. Lanjutkan. Tamaniyah. Tamaniyah. Tilka ummu Muhammadin. Naam. Tilka ummu Muhammadin. Sahih. Itu ibunya Muhammad. Naam, sahih. Lanjut, tis'ah. Tis'ah. Dzalika sadiqi. Dzalika sadiqi, naam. Itu temanku. Naam. Lanjut, Ustaz. Naam. Asyara. Ulaika akhwati. Naam. Mereka itu saudari-saudariku. Naam. Ahada asyara. Ulaika ikhwati. Naam. Mereka itu saudara-saudaraku. Bedanya apa dengan yang apa 10? Akhwati jama dari ukhtun. Naam. Ikhwati. Ikhwati jama dari akun. Iya, syukran. Syukran wa jazakillahu khairan ya Umma Lut. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Dan alhamdulillah telah terjawab semua 11 nomor dari latihan yang kedua. Alhamdulillah. Lanjutkan latihan ketiga. Baik, kita berikan kesempatan untuk peninggalan dan pemirsa untuk latihan yang ketiga. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Akhi di mana? Padalan, langsung Padalan. Silakan. Ya. Sebelum terjadi apa yang tidak kita inginkan, langsung. Ummun. Apa jamaknya? Ummun ummuha. Hah? Ummuha? Dari mana ummuha? Ummuha ini apa ini? Kata apa ini ummuha? Ummuha. Ini perintahnya apa Pak Dalan? Latihan ketiga? Ya. Di jama. Di jama. Ummun apa jamaknya? Pak Dalan? Apa jamak daripada ummun? Ummu. Anta ma'ana ya Pak Dalan? Halo? Ya. Cepat lagi? Ya. Nah, apa jamaknya Pak Dalan? Ummu. Katakan tidak tahu kalau tidak tahu. Lupa tidak dulu. Ah, lupa. Katakan saja begitu. Lama kita nunggunya nanti. Ummun ummahatun. Ummahatun. Naam. Ummahatun. Kalau antum tidak ingat, beritahu segera biar kita beritahu. Ummahatun. Ummahatun. Ummahatun. Naam. Baik, terus. Ummahatun. Abun. Bagaimana? Abun. Abun, silakan. Jamaahnya apa? Aba'u. Aba'u. Naam. Aba'u. Aba'u. A-nya panjang. Aba'u. Aba'u. Aba'u. Naam. Terus. Amratun. Imra'atun. Imra'atun. Jamaknya Nizatun. Ah? Nizatun. Naam. Sekali lagi. Nizatun. Nizat pakai zai ini nizat yakni jamak daripada imra'ah. Bagaimana Pak Adlan? Saya kurang dengar. Pakai zai atau pakai sin? Imra'atun. La tabtadi. Jangan buat-buat yang baru. La laisa imra'atun, laisa imra'atun. Nisa'un. Nisa'un. Naam. Bukan nizatun, nisa, sin. Sekali lagi Pak Dalan. Nisa'un. Nisa'un, naam. Terus, satu lagi. Ummatun, ummutun. La. Lihat harokatnya, lihat. Apa harokatnya? Itu harokat dhamma di atas sa'in. Ammatun. Naam. Afwan Zad. La bas. Bagaimana jamaknya? Jamaknya umma. La, itu antum ulang lagi kesalahan. Masa di dhamma? Ammatun. Ammatun. Naam. Ahsan. Ahsan ya Pak Dalan. Salas. Banyak merajah Pak Dalan. Banyak murajaah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan fadalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Bapak dan alhamdulillah sudah 4 nomor terjawab ya dan tersambung kembali barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan di sisa 3 kalimat ya yang kita berikan kepada pendengar dan pemirsa untuk dibentuk dalam bentuk jamak ya. Baik, halo. Mohon maaf terputus. Kita berikan kembali di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jaga monitor via telepon. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Radionya. Baik, dengan saya tadi pada Pak Dalan. Mohon maaf mungkin di afkan dulu ya. Sekali lagi, baik bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan dimatikan dulu suara televisi atau radionya di feedback ya. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, baik terputus. Tiga nomor terakhir, tiga kalimat yang terakhir dalam bentuk dibuat dalam bentuk jamak ya dari kata-kata yang tersebut di dalam kitab baik. Halo. Ya, Pak. Ya, dari kata-kata yang tersebut di dalam kitab baik. Halo. Ya, Pak. Ya, dari baik, mohon maaf. Mohon maaf terputus. Kita putuskan dulu untuk yang baru bergabung, sekali lagi mohon dikecilkan dan dimatikan volume suara TV atau radionya. Iya, halo, kita angkat kembali. Halo, silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah. Umar Fatiyah, masya Allah. Nah Ustaz, hadhihi al-marrah ats-tsalitsah. Ya, akan datang hanya satu kali saja. Tafadhal, maafi mushilah. Nah, nanti akan datang Umar Fatiyah. Pekan yang lalu enggak dapat, jadi ini di jamaah. Oh, jadi jamaah ini, masya Allah. Nah, ini ada uzur untuk berjamaah kalau begitu ya. Tapi labas. Nah, Ustaz. Labas. Tapi akan datang tidak lagi jamaah lagi. Tergantung ya, rezekinya, Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Ada tiga kata di situ Umar Fatiyah. Tafadhali. Ya, du'afun. Du'afa. Di'afun. Di'afun. Naam. Nah, artinya apa, sahih. Ustaz? Terus. Artinya, Ustaz. Hah? Maknanya. Artinya lemah, Ustaz. Lemah, sahih. Oh, nah, Ustaz. Wazirun wuzara'u. Nah. Ismun asma'un. Mana wazirun ya, Umar Fatiyah? Wazirun menteri, Ustaz, ya. Menteri. Nah, sahih. Ismun? Ismun nama. Nama, apa jamaknya? Asma'un. Asma'un, iya. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Wabarakallahu fiki ya Umar Fatiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umar Fatiyah di Aceh. Barakallahu fiki. Naam. Naam, intahayna min at-tamrin ats-tsalits war-rabi' al-an. Naam. Kita selesai sudah latihan ketiga, sekarang latihan keempat. Kita berikan ikhwan ke ikhwan studio. Malam ini nu'ti al-fursa li al-ikhwa fi studio. Tafadhal, siapa yang baca? Jangan ilham terus. Abdullah. Abdullah. Apa sepakat sama ilham semua? Ah, Abu Abdullah, tafadhal. Nah. Di sini bertanya ikra waktub. Mana ikra waktub? Ikra waktub. Bacalah, baca dan tulislah. Nah, alhamdulillah. Sini antum hanya membaca saja. Nah. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Nah, terjem. Teman-teman. Nah, terus. Agniya'u. Kaya-kaya. Kaya-kaya, masya Allah. Antum agniya'u, kullukum. Amin. Udah, sah. Hah? Udah. Belum, lanjut. Akwiya'u. Nah, semuanya antum semua. Kaya kuat-kuat. Naam, sahih. Atibba'u. Dokter-dokter. Iya, sahih. Fuqara'u. Miskin-miskin. Naam. Zamala'u. Zumala'u. Zumala'u. Naam. Enggak tahu, Ustaz. Dari kalimat zamil. Zamil jamaknya zumala. Sadiq, asdiqa. Sama maknanya, hampir sama. Benar-benar. Hah? Asdiqa, alaysa benar-benar. Teman-teman. Teman-teman, sahih. Ahsant. Wujara'u. Nah. Menteri-menteri. Naam, sahih. Ulama'u. Ulama-ulama. Naam, ulama-ulama. Naam, para alim ulama. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil karim, jazakallahu khairan. Ailham, lanjutkan. Masih waktu 2 menit lagi. Habiskan asma'ul isyari lil ba'id, halam berikutnya. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Nah. Al-mufrad, al-jam'u. Al-muzakkar, dhalika talibun. Nah. Ulaika tullabun. Naam, al-muzakkar al-jama' ulaika tullabun. Naam. Al-muannats al-mufrad. Al-muannats al-mufrad tilka talibatun. Naam. Al-muannats al-jam'u ulaika talibatun. Naam. Idan di sini kesimpulannya dzalika dan tilka jamaknya sama, yakni ulaika. Satu lagi. Ada tabel lahat lagi di bawahnya. Iqra. Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Zahabu. Ya. Apa ini zahaba ya Akh Ilham? Apa ini zahaba ini? Fi'il. Fi'lun, na'am. Kata? Kata kerja. Kata kerja. Ketika yang pelakunya hanya satu, Muhammadun, bagaimana bentuknya? Zahaba. Zahaba. Tapi ketika jamak bagaimana? Zahabu. Zahabu. Ada tambahan apa di sini? Waw dan alif. Waw dan alif. Teruskan. Maryamu zahabat. Naam. Ketika Muhammad laki-laki zahabah. Ketika jadi Maryam menjadi? Zahabat. Zahabat. Teruskan. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Zahabna. Sahih. Naam. Jazakallahu khairan ilham. Barakallahu fiik. Naam. Iqra al-kalimatul jadidah ya Adam. Terakhir. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Do'ifun. Dan do'ifatun. Satu lagi di bawahnya. Do'ifun dan? Do'ifun. Do'ifatun. Naam. Jamaknya sama. Apa itu? Di'afun. Di'afun. Terus. Ummun. Ummahatun. Naam. Abun. Aba'un. Naam. Terus. Qawiyun. Aqwiya'u. Naam. Alimun. Ulama'u. Ulama'u. Naam. Alhamdulillah. Intahina min al-kalimatul jadida. Selesai sudah al-kalimatul jadida dan selesai pula ad-darsu thalitha ashar. Naam. Sepertinya cukup sampai sini ya Aba Zuhri. Naam. Tafadhal, diserahkan kepada antum untuk menutup al-muhadharah.